الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang kondisi munafikin yang dalam Al-Qur'an ini Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi tiga kelompok. Di awal surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala membaginya menjadi tiga. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian orang kafir yang jelas dengan kekafirannya yang tidak beragama Islam, kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafikun yang mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim, berbaur dengan kaum muslimin, tapi pada hakikatnya mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir. Wala hawla wala quwata illa billah. Orang-orang munafikin ini sering sekali dibongkar keadaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an supaya kita mengenali mereka dan menyikapi mereka dengan sikap yang benar dan tidak terpecah sikap kaum muslimin terhadap mereka, sekaligus agar supaya kita menjauh dari sifat-sifat orang-orang munafikin. Karena mereka sangat berharap untuk kaum muslimin sama seperti mereka. Allah mengatakan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka sangat berharap untuk kalian kaum mukminin sama seperti mereka munafikin, sehingga betul-betul kalian adalah orang-orang yang sama. Maka jangan kalian mengambil dan menjadikan orang-orang munafikin ini sebagai pembela, penolong. Dan jangan kalian membela mereka sampai mereka hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kemunafikan. Kalau tetap mereka dengan kemunafikan mereka, tangkap mereka dan bunuh mereka dimanapun kalian mendapati. Wala tattakhidhu minhum waliya wala nasir. Karena hukum asalnya sama. Allah memerintahkan nabinya, ya ayuhan nabi jahil kufara wal munafikina waghlub alaihim. Wahai nabi, perangi mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafikin, dan berlaku tegaslah terhadap mereka. Tempat kembali mereka adalah neraka jahanam dan sejelek-jelek tempat kembali. Dari hukum asal untuk orang-orang kufar dan munafikin bahwa mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikecualikan di antara mereka di ayat berikut ini, ayat yang ke-90, illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali kalau mereka bergabung dengan kelompok yang melakukan perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang melakukan perdamaian dengan kaum muslimin, mereka bergabung dan masuk ke dalam perjanjian itu. Baik. Maka hukumnya adalah hukum orang yang dilakukan dengannya perjanjian. Tidak boleh saling menyerang, tidak boleh saling memerangi. Illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Baik. Ini yang tidak boleh diperangi. Yang kedua, kelompok yang kedua, auja'ukum hasirat suduruhum ayyuqatilukum. Kelompok yang mereka sangat berat untuk memerangi kalian. Tidak mau. Tapi memerangi Rasulullah, tidak mau memerangi kaum muslimin. Baik. Karena kita tahu sangat bahwa orang kufar juga memiliki tingkat kekufuran yang berbeda-beda. Barakallahu fikum. Orang-orang kufar ada tingkat kekufuran yang ada pada mereka sudah sampai pada puncaknya memang. Ada juga ya biasa-biasa saja. Ada juga yang memang tidak mau peduli. Intinya bahwa dia kafir, tidak mau ikut kepada kebenaran, ikhlas. Apapun yang terjadi dia tidak mau peduli. Barakallahu fikum. Maka termasuk di antara mereka kelompok ini. Enggan untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan enggan juga untuk memerangi kaumnya, sementara secara zahir dia berpihak kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Mereka tidak mau merangi kaum muslimin, juga tidak mau merangi kaumnya. Barakallahu fikum. Akhirnya tidak bersama dengan Rasulullah dan juga tidak bersama dengan kaumnya. Maka jangan perangi mereka. Walau sya'allahu lasallatahum alaikum. Seandainya Allah SWT menghendaki, maka Allah menjadikan orang-orang munafikin ini, orang kufar ini menyerang kalian dan menguasai kalian, memerangi kalian. Subhanallah. Tapi Allah SWT menahan mereka sehingga kondisi ini perlu disyukuri oleh kaum muslimin. Fa'in atazalukum falam yuqatilukum. Dan jika sekiranya orang kufar, orang-orang munafikin ini meninggalkan kalian, tidak memerangi kalian, wa alqau ilaikum as-salamah, kemudian mereka melakukan perjanjian dengan kalian, barakallahu fikum, untuk tidak saling memerangi, fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Maka kondisi ini tidak menjadikan, Allah tidak menjadikan kalian memiliki kekuasaan atau hak untuk menyerang mereka. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Artinya jangan kalian memerangi mereka dan menyerang mereka kalau kondisinya seperti ini. Masya Allah, syariat kita ini luar biasa rincinya. Baik. Allah SWT mengatakan berikutnya di ayat yang ke-91, satajiduna akharina yuriduna ya'manukum wa ya'manu qawmahum. Barakallahu fikum. Satajiduna akharin, kau dapati kelompok kaum munafikin. Ini masih pembahasan tentang munafikin. Engkau dapati sebagian di antara mereka, yuriduna ya'manukum. Mereka maunya cari aman. Pengen mereka untuk selamat nyawa mereka, harta mereka, keluarga mereka, kehormatan mereka. Tidak diganggu, tidak di rusak oleh kaum muslimin, wayamanu qaumahum, dan juga tidak dirusak oleh kaumnya sendiri. Ini orang kufar. Ahlu kata illa billah. Dengan cara menampakkan keislaman, keimanan. Dan barakallahu fikum, ketika mereka orang kufar berada secara zahir di pihak orang-orang mukminin, mereka barakallahu fikum, harta mereka, nyawa mereka terjaga dari serangan orang-orang kafir. La haula illa billah. Di sisi lain senantiasa mereka menampakkan pula kalau bertemu dengan orang-orang kafir, mereka hanya mengatakan, "Taib, kami ini cuma sekedar main-main. Barakallahu fikum, kami cuma sekedar mengecoh mereka." Subhanallah. Baik. Sehingga dia di pihak orang-orang kafir masih dianggap kufar, dan di pihak orang-orang mukmin mereka sudah dianggap mukminin. Inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna ya'manukum wa ya'manu qawmahum. Subhanallah. Cuman kondisinya kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha. Kalau mereka diajak masuk kepada kesyirikan, kekufuran, oh begitu cepat dia. Barakallahu fikum. Karena memang dia masih di atas kekufuran. Cuma barakallahu fikum, ya kemunafikan mereka menjadikan mereka sama seperti bunglon berwarna-warna. Di keadaan tertentu dia harus berwarna ini, keadaan yang lainnya dia harus berwarna itu. Menipu. Ya, cuma kalau ada kesempatan, ada keadaan bahwa dia bisa menampakkan kekufurannya, maka dia akan menampakkannya. Subhanallah. Orang yang seperti ini, fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikum assalam wa yakuffu aydiyahum. Orang kafir atau orang munafik ini yang seperti ini, kalau mereka tidak meninggalkan kalian, membiarkan kalian, tidak memerangi kalian, barakallahu bikum. lam ya'tazilukum wa yulqu ilaikum assalama, tidak juga melakukan perjanjian dengan kalian. Wa yakuffu aydiyahum. Dan juga tidak menahan, barakallahu fikum, menahan tangan mereka dari kalian. Ya, ini senantiasa saat, kalau ada kesempatan mereka melakukan kejahatan, itu maksudnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fakhudhuhum, orang-orang munafikin yang modelnya begini, tangkap mereka. Kalau ada kesempatan kalian menangkap mereka. Waqtuluhum, bunuh mereka, haitsu thaqiftumuhum, dimanapun kalian mendapati mereka. Wa ulaikum ja'alna lakum 'alaihim sultanan mubina. Munafikin-munafikin yang seperti inilah yang kami berikan kekuasaan untuk kalian menyerang mereka, menguasai mereka. Jadi sultan mubina, kekuatan, ada hujjah, ada alasan, ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi model munafik yang seperti ini. Wala hawla wala quwata illa billah. Tapi intinya jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari sifat nifaq. Barakallahu fikum. Sifat kemunafikan. Dan barakallahu fikum, dan di sini pun ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap tegas terhadap mereka. Baik. Karena orang-orang munafikin ketika dimintai keterangannya, dia ngaku mukmin muslim, tapi pada hakikatnya melalui ucapan dan perbuatan mereka sesungguhnya menyatakan diri sebagai seorang munafik. Wala haula quwata illa billah. Melalui sikap dan tindak tanduknya, melalui ucapan komentarnya, nampak bahwa mereka adalah orang-orang munafikin. Maka kita diperintah hati-hati terhadap mereka dan harusnya mengambil sikap tegas terhadap mereka. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tunaikan kepada Tuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.